Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف الدين أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menempuh perjalanan dalam rangka Thalabul Ilmi Syar'i, dalam rangka mendengarkan nasihat baik dari ayat-ayat Allah ataupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sebagaimana biasa bisa mengadakan majlisul ilm pada malam Ahad di tempat ini, di rumah ini, barakallahu fihi wa fi ahli. Semoga Allah membarokahinya dan memberkahi orang-orang yang ada padanya. Amin ya mujibas sa'irin. Kana hadin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pelajaran kitab Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar, Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih pada bab at-tarhib min masawil akhlak, bab larangan dari akhlak-akhlak yang jelek. Terakhir kita masuk ataupun kita pada hadis 1512. 6. Mana ulangi, mana masih ada faedah yang belum disampaikan? Mana baca secara ringkas hadis yang telah berlalu. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, wa la tanajasu, dan jangan kalian saling melakukan najis, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bentuk-bentuk najis, wa la tabaghadu, dan jangan kalian saling membenci, wa la tadabaru, dan jangan kalian saling memunggungi, saling berpaling, memunggungi, memberikan punggung. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin, dan janganlah sebagian kalian membeli di atas pembelian saudaranya. Masuk pula menjual di atas penjualan saudara-saudaranya. Sebagaimana yang telah berlalu. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslimu akhul Muslim, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. La yazlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya. wala yakhzuluhu, dan tidak boleh pula menelantarkannya, wala yahqiruhu, dan tidak boleh pula merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minas syarr, dan cukuplah seseorang itu dikatakan jelek, termasuk jelek, adalah an yahqira akhahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya semuslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun, setiap muslim atas muslim yang lain haram, damuhu wa maluhu wa irduh, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Naam. Khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, terakhir kita membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan jangan sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Berikutnya kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang sabda Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ham, muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menelantarkannya, dan tidak boleh pula merendahkannya. Yang dimaksud dengan ikhwan di sini, ukhuwah di sini, persaudaraan di sini adalah al-ukhuwah fid din, ukhuwah di dalam masalah agama, wal muamalah wal mawaddah. Nah, yang dimaksud jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, maknanya al-ukhuwah fid din, ukhuwah secara agama dan muamalah dan juga kecintaan. Bukan ukhuwatun nasab, bukan saudara senasab. Naam. Wal ukhuwatu fid din a'zamu silatan minal ukhuwati fin nasab. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, persaudaraan dalam agama itu lebih besar hubungannya daripada persaudaraan senasab. Lebih agung hubungannya daripada persaudaraan senasab. Nah, dengan kata lain, al-ukhuwatu fid din, persaudaraan dalam masalah agama, aqwa minal ukhuwati fin nasab, lebih kuat daripada persaudaraan senasab. Naam. Ini khonahidun rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan ini, di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya persaudaraan seagama, naam, itu lebih kuat daripada senasab adalah, naam, di antaranya adalah ketika permasalahan warisan itu, idza kana akhul mayyit mukhalifan lahu fid din fa innahu la yarithu minhu. Kalau asalnya saudara bisa mendapatkan warisan dari saudaranya. Naam, cuma jadi tidak mendapatkan warisan ketika mereka berbeda agama. Ini menunjukkan apa? Yang lebih kuat adalah persaudaraan secara agama. Artinya apa? Yang harusnya asalnya saling mendapatkan warisan ketika sama-sama muslim, karena bersaudara nasabnya, jadi enggak dapat warisan gara-gara berbeda ukhuwah, berbeda persaudaraan dari sisi agama. Misalnya satunya kafir, jadi enggak dapat warisan. Walaupun dia saudara dalam masalah nasab. Ini menunjukkan persaudaraan dalam masalah agama lebih kuat daripada persaudaraan dari sisi nasab. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi apa? Warisan yang asalnya dapat. Nah, jadi enggak dapat gara-gara apa? Lain agama. Menunjukkan lebih kuat persaudaraan seagama. Begitu pula. Di antara alasannya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat yang ke-45. Yakni ketika anaknya Nabi Nuh, sebagian menyebutkan Kanaan dalam Israiliyat ataupun dalam tafsir disebutkan Kanaan. Wallahu alam yang benarnya siapa namanya Al-Muhim. Disebutkan dalam Al-Quran tentang anaknya Nabi Nuh yang dia beda agama. Dia tidak mau mengikuti dakwahnya ayahnya. Nah, sampai ketika banjir bandang, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku sayang, naiklah ke kapal bersama kami. Nah, maka anaknya justru mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia mengatakan, justru saya akan berlindung ke gunung. Saya akan mendaki gunung, berlindung di gunung yang akan menghalangi aku dari air. Nah, maka Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillah. Pada hari ini tidak ada yang bisa berlindung dari perintah, dari urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya apa? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Allah mengatakan, dan terhalang antara dia dengan anaknya ombak, dan anaknya pun termasuk orang yang ditenggelamkan. Anaknya senasab, bukan saudara. Maka ketika dia tenggelam, namanya naluri seorang ayah, dia Nabi Nuh berkata kepada Allah tabaraka wa taala, "Rabbi," dalam surah Hud ayat yang ke-45, "Rabbi, innabni min ahli." Kata Nabi Nuh, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Naam. Sesungguhnya apa? Anakku termasuk keluargaku, kata Nabi Nuh. Naam, ingin apa? Berusaha membela, menolong anaknya Nabi Nuh, bahwasanya dia ini keluargaku, ya Allah. Anakku ini adalah keluargaku. Naam. Maka Allah mengatakan dalam ayat yang berikutnya, innahu laisa min ahlik. Allah mengatakan dia bukan keluargamu. Padahal keluarganya. Tapi Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Allah mengatakan dia bukan keluargamu. Padahal anaknya. Nah, kenapa? Berbeda ukhuwahnya. Qanahidin rahimani wa rahimakumullah. Sudah lain. Sudah berbeda agama, maka tidak ada hubungan lagi kekeluargaan dalam masalah seperti ini. Khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kekuatan ukhuwah fil din itu lebih kuat daripada al-ukhuwah fin nasab. Nah, yang lebih nampak lagi, lihat bagaimana dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya anak dan ayah, suami dan istri, keponakan dengan paman, semuanya punya hubungan keluarga. Karena hidin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ketika salah satunya berbeda agama, masuk dalam agama Islam, maka terjadilah perseteruan. Terjadilah apa? Perseteruan antara ayah dan anak. Antara anak dengan ayah. Antara saudara dengan saudara. Antara anak dengan ibu. Dan seterusnya. Nah, dari sekian para sahabat yang sering kita contohkan, ada yang berselisih dengan ibunya. Naam, yang tadinya sangat taat, sangat patuh kepada ibunya, jadi berubah dia. Naam, ketika urusan agama, enggak urusan dengan ketaatan kepada ibunya, sebagaimana yang terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam, begitu juga apa yang terjadi kepada Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu yang berselisih dengan ayahnya. Abu Bakar As-Siddiq yang bersisih dengan anaknya dan yang lainnya. Naam, yang ternyata apa? Menunjukkan sangat jelas bahwasanya lebih kuat ukhuwah fil fiddin daripada apa? Ukhuwah fin nasab. Ini ikhwan akhidin rahimani wa rahimakumullah. Naam, terlebih lagi, naam, apa yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, naam, beliau menyatakan bahwasanya saudara-saudaraku, naam, ini bukan masalah kafir ya, bukan masalah kafir, naam, artinya saudara-saudara yang sesama penuntut ilmu, sesama belajar, sesama mengajar, naam, itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, aghla indana min ahlina. Itu lebih mahal nilainya daripada keluarga-keluarga kami. Naam. Ikhwanuna, saudara-saudara kami, yakni seagama, dalam sama-sama thalabatul ilmi, sama-sama para ulama yang mementingkan ilmu, itu lebih, bahkan yang lain, guru-guru kami, itu aghla indana min ahlina. Lebih mahal nilainya di sisi kami daripada keluarga-keluarga kami, senasab. Lebih mahal daripada keluarga-keluarga kami senasab. Kenapa? Naam, ikhwanuna yudzakiruna bil akhirah. Saudara-saudara kami seagama itu mengingatkan kami tentang akhirat. Guru-guru kami mengingatkan kami tentang akhirat. Wa ahluna, sementara keluarga kami, yuzakiruna bidunya, yang mereka ingatkan selalu urusan perkara dunia. Nah, sehingga yang mengingatkan perkara agama itu, kalau sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, itu lebih berharga. Lebih berharga daripada enam saudara-saudara yang selalu mengingatkan perkara dunia, ikhwan akhidin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang perkara dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perkara agama, perkara akhirat, ikhwan akhidin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ditanyakan kepada Asy-Syaikhain rahimahullahu ta'ala, naam, tentang seseorang yang tidak sempat mengajari anak-anaknya. Naam, yang tidak sempat dia mengurusi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya dengan alasan sibuk bekerja. Naam, dia tidak pernah menanyakan bagaimana perkembangan anaknya, sekolahnya, mondoknya. Naam, tidak memperhatikan pendidikan anaknya, diserahkan kepada pondoknya dan seterusnya, karena dia sibuk bekerja. Maka kata Sayyidina rahimahullahu ta'ala, bukankah dia sibuk bekerja dikarenakan memikirkan nutrisi anaknya, keluarganya? Dia bekerja dengan harapan apa? Mendapatkan uang untuk memberi makan anak dan istrinya, nutrisi pada badannya. Sementara ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara agama kata Sayyidina rahimahullah itu lebih penting, karena dia adalah nutrisi rohaninya. Nutrisi rohnya yang lebih penting daripada sekedar nutrisi pada jasadnya, ikhwan akhidin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sering kita sampaikan tentang naam, keutamaan Jibril dibandingkan Mikail. Naam, keutamaan Jibril, malaikat Jibril dibandingkan dengan Mikail, yang dia disebutkan oleh para ulama, sisi keutamaan Jibril dikarenakan dia menyampaikan wahyu Al-Quran, yang dia merupakan ruh, makanan bagi ruhnya, bagi rohaninya. Sementara Mikail, dia mengatur turunnya hujan, yang itu merupakan makanan pada jasadnya. Sementara untuk ruhnya, itu lebih mulia, lebih penting daripada jasadnya. Ya khanahidin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi memang, ahlu dunia, biasanya, yang lebih berharga di mata mereka adalah apa? Ketika yang selalu memperhatikan perkara dunia mereka, bukan yang memperhatikan perkara agama. Nah, sebagai contoh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang selalu memberi kita setiap hari, setiap pagi, uang sekian, siang dikasih lagi, sore dikasih lagi, tentunya akan sangat besar nilai orang ini di sisi kita. Naam, tetapi orang yang setiap pagi, setiap siang, setiap sore, malam memberikan ilmu kepada kita, pengajaran, nasihat, wejangan-wejangan, nampaknya tidak terlalu berharga di kebanyakan manusia. Ini menunjukkan karena memang mereka kebanyakan tidak mengerti tentang perkara agama, besarnya nilai agama, besarnya nilai santapan roh rohani daripada santapan jasad jasadnya. Sehingga yang mereka anggap berharga, bernilai di mata mereka ketika seseorang itu selalu memperhatikan dia dalam perkara dunianya, memberi perkara dunianya. Sementara perkara agamanya itu dianggap nomor sekian. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Padahal bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya itu tentunya adalah karena bimbingan agama yang beliau lakukan kepada para sahabatnya. Maka ini harus dipahami oleh kita semuanya bahwasanya perkara agama itu lebih penting daripada perkara dunia. Nutrisi rohani lebih utama daripada nutrisi jasmani. Ini khanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kesimpulannya sekali lagi, al-uhuwatu fid din aqwa minal uhuwati fin nasab. Persaudaraan seagama itu lebih kuat daripada persaudaraan senasab. Khanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalimat berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara bagi saudaranya yang lain. Nah, ini sekali lagi sering kita sampaikan kayaknya faedah yang sebelum-sebelumnya adalah apa? Menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan sayang. Disyariatkan, dianjurkan untuk mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan apa? Sayang, lemah lembut kepada seseorang. Nah, ini ketika Rasulullah mengatakan muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena seorang muslim adalah terhadap muslim yang lain itu bersaudara, maka kata beliau, fa'amilhu mu'amalatal akhi li akhihi. Maka bermuamalahlah. Naam, engkau dengan saudaramu itu dengan muamalah saudara terhadap saudaranya yang lain. Nah, ketika seorang bermuamalah dengan saudaranya tentunya apa? Dia enggak bakal menipunya, dia enggak bakal menzoliminya, dia tidak bakal merendahkannya, dan tidak terjadi najis kemarin, tidak terjadi saling hasad, tidak terjadi saling tabahut, saling benci, tidak terjadi tadabur, tidak terjadi yabi'u ba'duhum ala bai'i ba'din, sebagian membeli di atas pembelian saudaranya, menjual di atas penjualan saudaranya. Kenapa? Itu saudaramu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini terkadang juga penting kita sampaikan. Naam, yang dimaksud muslim di sini adalah al-muslimu akhul muslim. Naam, sehingga karena dia saudaramu, maka hendaknya berlemah lembutlah kepadanya, termasuk di dalam al-bai'u wa syira', termasuk di dalam jual dan jual beli terhadap saudaramu. Naam, jangan engkau menipunya, jangan apa? Berlebihan di dalam apa? Mengambil keuntungan dengannya. Nah, kita ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah sering. Naam. Kalau bisnis kepada saudara, jangan banyak-banyak, saudara sendiri. Naam, jangan banyak-banyak untungnya, bahkan tentunya jangan menipu karena saudara sendiri. Atau apa? Kalau kita sekarang ikhwan sendiri, jangan mahal-mahal. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bukan semata-mata itu. Rasul mengatakan al-muslim akhul muslim, bukan semata-mata saudara senasab. Naam, bukan semata-mata saudara sama-sama ngaji, seluruh kaum muslimin adalah akhul muslim. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dalam bermuamalah kepada sesama muslim, apakah dia saudara nasab ataupun sesama ikhwan ngaji atau tidak, ketika dia muslim, maka jangan terlalu berlebihan. jangan terlalu berlebihan dalam jual beli. Naam, jangan berlebihan dalam mengambil keuntungan sampai menyebabkan apa? Sampai menyebabkan saudaranya merasa tertipu, merasa sangat kecewa, sangat rugi. Khalaqidin rahimani wa rahimakumullah. Maka jadilah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan apa? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sifat seorang muslim itu adalah samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Mudah ketika menjual dan mudah ketika membeli. Nah, itu sifat yang harus dimiliki oleh seseorang. Kita semua adalah samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Mudah, gampang ketika menjual, gampang ketika membeli. Maknanya, nah, kalau misalnya terjadi tawar-menawar, tidak sampai terlalu lama. Nah, tidak sampai terlalu lama, kemudian apa? Motot begitu, sampai keluar uratnya. Ketika sudah dia merasa untung, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak untung terlalu tidak untung terlalu banyak. Nah, begitu juga ketika seorang menjadi seorang pembeli, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, jangan terlalu ngotot, banyak menawar, sampai lama tawar-menawarnya, khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, mudah-mudah saja ketika sudah dirasa cukup, sudah, tidak apa-apa. Itu harus dimiliki oleh seorang muslim. Ketika dia menjual samhan, nah, jangan terlalu berlebihan mencari keuntungan. Nah, ketika dia membeli juga demikian. Jangan terlalu susah untuk membeli. Sampai ke sana, kemari, nyari yang murah. Paling murah 1.000. Nah, 500, sana, kemari. Cuma urusan apa? Beli. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Adalah Rasulullah SAW, beliau itu samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Nah, mudah, gampang ketika menjual. Dan juga ketika membeli juga gampangan. Jangan sampai apalagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam, seorang ahlu sunnah, seorang yang telah belajar agama, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang hidup di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai dicap oleh masyarakat. Pulang tuh apa? Jubahnya saja yang seperti itu. Tapi kalau jual beli itu alangkah angelnya, alangkah susahnya. Naam, sampai dikit aja enggak mau apa? Mengurangi harga, misalnya kan. Membeli juga demikian, sampai detail-detailnya dia mana? Menawar. Tidaklah demikian, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim. Maka, penting juga seorang ahlu sunnah, dia menampakkan akhlak-akhlak yang baik ini di tengah-tengah masyarakat. Terkhusus apa? Dalam jual beli, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, bahasa gampangnya jangan terlalu perhitungan di tengah-tengah masyarakat. Nah, jangan terlalu perhitungan. Nah, karena mereka akan menilai seseorang tingkah laku kita yang terkena juga dakwah. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ditunjukkan mudah kita dalam urusan yang demikian. Nah, termasuk parkir. Nah, jangan pelit-pelit. Nah, dengan pelit-pelit minta susu dikit 500 saja minta susu. Naam, terlaluan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Sebutkan tentang senang sekali apa namanya? Tukang parkir itu kalau dikasih itu banyak. Mungkin kan selalu ngasihnya berapa biasanya? 2.000 kan? Pernah enggak ngasih 5.000 gitu? Belum pernah kan? 5.000 atau 2.000, pol-polnya apa 1.000, katik lagi dengan 1.000. Belum pernah dengar kisah ini, bagaimana Syekh Khalid Hafizahullah Ta'ala Al-Ghafiri ketika diajak berkeliling oleh para ustaz, ketika parkir, Syekh Khalidnya ngasih parkirnya 100.000. Nah, langsung diberitakan apa? Tukang parkir langsung nyetopin semua mobil, tiba-tiba langsung tengah jalan. Enggak berguyur. Apa? Kan biasanya guyur ini kan. Duh, langsung ke tengah jalan dia. Naam, nyetopkan semua mobilnya. Kenapa? Yang biasa 2.000, 3.000 dikasih syekhnya apa? 100 100.000 ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kira-kira itu kesan baik atau kesan buruk terhadap ahlu sunnah? Kesan yang baik, ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jangan sampai apa? Ada kesan buruk, ahlu sunnah orang yang pelit, susah mengeluarkan uang hatta 1.000 perak dan seterusnya. Ini ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting, bermuamalah sesama muslim itu muamalah seperti saudara dengan saudaranya yang lain. Nah, sementara Rasulullah SAW menyatakan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ini khodahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sebagaimana dia senang untuk misalnya tidak terlalu mahal, kita juga apa senang demikian. Maka muamalah kepada saudara semuslim itu demikian. Khodahuddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan mentang-mentang, enggak kenal sekalian. Nah, enggak kenal, ambil sekalian banyak-banyak keuntungan. Ambil kesempatan. Nah, maka hati-hati kata Syaikh Taimiyah rahimahullah, termasuk tidak diperbolehkan ketika terlalu berlebihan yang menyebabkan apa seseorang itu ketika dia tahu merasa sangat tertipu dengan harga tersebut. Ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mendengar dari yang lainnya ternyata sangat tertipu, maka ini perkara yang tidak sepantasnya. Ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka poin-poin berikutnya, Rasulullah SAW menyatakan karena seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka la yazlimuhu, jangan menzalimi dia, begitu juga wala yakhzuluhu, jangan menelantarkan dia, dan begitu pula jangan merendahkan dia. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, telah berlalu tentang la yazlimuhu. Seorang muslim tidak menzalimi saudaranya yang lain. Telah berlalu sering penjelasan tentang kezaliman. Nah. Kemudian wala yakhzuluhu, dan jangan dia menelantarkan saudaranya. Ini yang disebut dengan al-khuzlan. Al-khuzlan. Penelantaran terhadap saudaranya. Penelantaran terhadap saudara-saudaranya. Al-khuzlan huwa, yang dimaksud dengan al-khuzlan, penelantaran terhadap saudaranya yang ada dalam hadis ini, la yakhzuluhu, adalah ayyuzillahu fi mawdi'in yuhibbul intisara fihi. Adalah membiarkan saudaranya atau menelantarkan saudaranya pada posisi, pada tempat yang saudaranya tersebut senang untuk ditolong. Nah, ini terkadang kita enggak terbayang ya, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara al-khuzlan ini penting. Adalah apa? Kita menelantarkan, membiarkan saudaranya pada saat posisi dia senang untuk minta tolong. Nah, misalnya apa? Dia sedang dizolimi oleh orang lain. Dia sedang dizolimi oleh orang lain. Nah, dia butuh pertolongan ketika itu. Dia sangat senang ketika dia terzolimi, ada yang menolongnya. Nah, kamu yang tahu, engkau biarkan saja. Itu namanya apa? La yakhzuluhu. Jangan engkau menelantarkan dia. Nah, la yakhzuluhu, jangan engkau menelantarkan dia. Menelantarkan itu maksudnya apa? Bukan enggak ada sih, bukan bahasa kita enggak dikasih makan, dikasih minum. Bukan. Maksudnya apa? Dia ini pada posisi sedang minta tolong, minta pertolongan, engkau ada di situ, engkau biarkan saja. Nah, dia sedang direndahkan, dia sedang dihinakan oleh orang lain, dizalimi orang lain, engkau ada di situ, engkau biarkan saja. Maka berarti engkau telah yakhzuluhu, menelantarkan saudara-saudaramu. Maka di antara balasannya orang yang menelantarkan saudaranya, ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam nas hadis yang lain adalah apa? Dia akan mendapatkan perkara yang sama nanti. ketika dia sangat butuh pertolongan, sedang mungkin terzolimi oleh seseorang, sedang dijatuhkan, diinjak-injak kehormatannya orang-orang lain, maka tidak ada yang akan menolong dia, tidak akan ada yang menolong dia. Maka perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu namanya wala yakhzuluhu, jangan menelantarkan dia, yakni membiarkan, enggak mau menolong saudaranya ketika saudaranya itu sedang butuh pertolongan. Nah, dibiarkan saja, itu namanya khuzlan. Khuzlan, membiarkan saja, sudah tahu dia ketika itu lemah, nah, posisinya sedang terzolimi, sedang diinjak-injak, dia diamkan saja. Enggak usah, terserah dia, urusan masing-masing lah. Tidak demikian. Di antara balasnya adalah apa? Pada suatu saat dia pada posisi yang sama membutuhkan pertolongan, juga dia akan ditelantarkan. Qul hadin rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkhusus kata Syaikh Taimin rahimahullahu taala, la siyama idza kana tsani alladhi yahtaju ila nasrin min ahlil hasbah. Terutama jika yang sedang terzolimi tersebut adalah orang yang baik-baik. Nah, terutama jangan sampai kita melakukan khuzlan ketika orang yang dizolimi, direndahkan, diinjak-injak kehormatannya, yang butuh dia pertolongan itu orang yang punya posisi, punya hasbah. Nah, termasuk orang yang baik. Maksudnya adalah alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang selama ini banyak mengajak orang lain berbuat kebaikan dan melarang orang lain dari perbuatan mungkar, kemudian suatu saat dia diinjak-injak, dia dihinakan, bahkan dizalimi, maka ini lebih lagi engkau jangan menelantarkannya. Harus engkau menolongnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi ketika apa? Nam yang menzolimi dia itu ahlul fusaq, orang-orang yang fasik. Dia mencela orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, bahkan apa? Memukulnya, maka ketika itulah dia sangat butuh kepada pertolongan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nam, maka di antara balasannya insyaallah taala adalah ketika dia nanti pada posisi demikian, dia mengalami posisi dia sangat butuh pertolongan, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditolong oleh Allah tabaraka wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan amalannya. Sehingga buang jauh-jauh perasaan apa? Sikap terserah dia, urusan masing-masing. Nah, rasain sendiri. Nah, tidak demikian. Berarti apa? Engkau telah yakhzuluhu, telah menelantarkannya, melantarkan saudara-saudaramu tidak sepantasnya. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, termasuk menelantarkan adalah ketika saudaramu dia misalnya terzolimi. Nah, dalam sebuah perkara, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia terzolimi. Dan untuk membuktikan kezoliman orang yang menzoliminya, dia butuh saksi. Butuh saksi. Dan kebetulan apa? Engkau yang mengetahui hal tersebut, maka tentunya dia sangat butuh kepada bantuan dirimu. Sangat butuh kepada bantuanmu. Maka engkau hendaknya menolong dia. Jangan repot jadi saksi, nanti dipanggil ke sana kemari. Naam, lah, haruslah. Lah. Itu namanya apa? Namanya apa? Khuzlan. Khuzlan, menelantarkan saudaranya. Dia sangat butuh pertolongan, engkau malah enggak mau repot. Tidak mau repot. Habis waktunya, habis ininya lah dan seterusnya, maka ini khuzlan. Ini namanya bentuk al-khuzlan. Penelantaran terhadap saudaranya. Dia seharusnya kita tolong, dia posisinya butuh pertolongan, engkau justru apa? Membiarkannya. Ini yang apa yang disebutkan dalam nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah. Naam, Rasulullah SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi, akan terus ada di umatku ini sekelompok orang yang menampakkan kebenaran. 6. La yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum. Tidak akan memadorotkan mereka, orang-orang yang mengikuti kebenaran, menampakkan kebenaran tersebut, tidak akan termadorotkan dengan dua pihak. Pihak yang pertama, man khalafahum, orang yang menyelisihi mereka, enggak setuju dengan mereka, benci kepada mereka, enggak bermadorot bagi mereka. Wala man khazalahum, dan pula tidak akan memadorotkan mereka orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Man khazalahum. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Karena orang yang berseberangan dengan ahli sunnah wal jamaah itu ada dua. Nah, yang berseberangan dengan al-haq itu tipenya ada dua. Ada yang memusuhi, menyelisihi. Ada yang tidak memusuhi dan tidak menyelisihi. Cuma apa? Tidak mau menolong. Ya, terserahlah. Urusin mereka sendiri. Maka ahli sunnah tidak akan termadharatkan dengan dua pihak ini. Al-muhallifun. Naam, orang-orang yang al-mukhalifun, orang-orang yang menyelisih, dan pula al-mukhazilun, orang-orang yang tidak mau menolong. Maka, sekali lagi, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebut dengan al-mukhazilun. Al-mukhazilun, orang-orang yang tidak mau menolong saudaranya, tidak mau membela saudaranya pada saat saudaranya sangat butuh pertolongan dia. Naam. Pertolongan dia terkhusus apa? Ketika dizalimi oleh orang lain. Naam. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian itu la yahquduluhu. Jangan dia menelantarkan saudara-saudaranya. Wa la yahqiruhu. Dan lebih detail lagi yang sekarang, yang ketiga, karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, jangan dia meremehkan, jangan dia merendahkan saudara-saudaranya. La yahqiruhu. Jangan dia meremehkan, merendahkan saudaranya. Nah, ini penting juga ya, kana hujan rahimani wa rahimakumullah. Ini bahkan apa? Lebih rawan daripada yang pertama dan yang kedua. Nah, kalau menzalimi biasanya jelas pada hartanya, pada darahnya, pada kehormatannya, entah mencela, memukul dan yang lainnya. Nah, khuzlan juga demikian. Nah, kalau yang ketiga ini, seorang muslim atas muslim yang lainnya, la yahkiruhu, jangan, yakni la yarahu hakiron, jangan memandang saudaranya itu rendah, jangan memandang saudaranya itu lebih rendah daripada dia. Sawa'un ra'a dzalika, luar biasa beratnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai seorang itu menganggap saudaranya itu lebih rendah daripada dia. Sawa'un ra'a dzalika fi qalbihi au kalamihi wa mukhatabatihi iyyahu. Sama saja merendahkan itu ada dalam hatinya, dia merasa saya ini lebih ini daripada si fulan. Saya lebih cerdas, saya lebih pintar, saya lebih rajin, saya lebih ini dan seterusnya. Naam. Au kalamihi, atau dengan ucapannya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, sifat sombong itu, sifat bangga diri, alias menganggap orang lain lebih rendah, itu terkadang, nam, cuma di dalam hati, tidak terungkap dalam lisannya, cuma dalam hatinya dia apa? Dia merasa, saya lebih tinggi, saya lebih mulia. Nam, dari si fulan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka berhati-hati, apalagi kalau sudah apa, keluar pada lisannya. Naam, atau pada jawarihnya. Maka oleh sebab itulah dari sini pula menunjukkan seseorang itu harus memiliki sifat tawadhu. Seseorang Ketika dia la yahkiruhu, tidak merendahkan saudaranya, berarti dia harus benar-benar memiliki sifat tawadu. Naam. Sifat tawadu. Naam. Jangan apa? Menganggap orang lain lebih rendah. Maka sebagian salaf mereka mengatakan dalam bermuamalah dengan manusia itu, di antara mereka ada yang mengatakan kalau kepada orang yang lebih tua, maka dia mengatakan dia ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Dia telah beribadah lebih dulu daripada saya. Maka dia lebih banyak pahalanya. Itu kalau yang lebih tua dianggap ayah oleh dia. Dan dianggap orang itu lebih banyak pahalanya karena duluan dalam beribadah. Ketika kepada yang lebih muda, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, dia mengatakan dia ini lebih baik daripada saya. Kenapa? Saya lahir duluan, berarti saya lebih banyak dosanya. Lebih dahuluan berbuat dosa. Bukan apa? Justru menganggap saudaranya selalu lebih rendah. Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ini diperhatikan. Dan kalau kita menengok salaf, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, luar biasa tawadhu'nya mereka. Nah, luar biasa tawadhu'nya mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dari Zaid bin Abi Thabit atau bin Abi Hatim, jangan lupa. Nah, dia ini Allah jadikan apa? Warna kulitnya hitam. Kemudian ya kayak Buddha. Tiba-tiba dalam suatu perkumpulan dia dilihat oleh seseorang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena penampilan beliau kan dulu terkenal, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya Buddha itu adalah hitam. Nah, hitam, kemudian dari Ethiopia, maka orang melihat Zaid bin Abi Hatim ini dikirain Buddha. Maka ada seorang mengatakan, hei orang hitam, sini kamu. Didekati oleh Zaid bin Abi Hatim. Nah, nih cuci rambutku. Dikirain Buddha. Nah, cuci rambutku yang bersih. Maka Zaid bin Abi Hatim ya dia dekati, dia cuci dengan bagus rambutnya, dibersihkan. Orang tadi enggak tahu kalau itu Zaid bin Abi Hatim. Nah, setelah dia membersihkannya dan bagus pekerjaannya Zaid bin Abi Hatim, rapi dan seterusnya, maka orang tadi mengatakan semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Nah, yang bagus perbuatannya, bagus kerjanya dan seterusnya. Sudah selesai Zaid bin Abi Hatim. Padahal Zaid bin Abi Hatim ini bukan Buddha. Nah, cuma bahasa kasarnya apa? Penampilannya demikian, dikira orang Buddha. Disuruh bersihkan ini, bersihkan itu, ya dia bersihkan. Nah, ya kalau kita begitu kan. Ini kamu, mentang kecil, hitam. Sini kamu bersihkan ini. Dia enggak kenal nih kan. Dia ini orang ini enggak kenal dengan Zaid bin Abi Hatim, enggak kenal. Rahimahullah taala, enggak kenal. Nah, tahu-tahu nyuruh-nyuruh. Kamu sini, karena penampilannya tadi kayak budak, bersihkan rambut. Bersihkannya rapi, selesai ya sudah. Nah, ya, kalau kita dibegitukan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pasti kita mungkin akan menjawab, siapa kamu kok merintah-merintah? Nah, memangnya saya budak, memang saya pembantu, tapi beliau, masya Allah, ya tinggal dibersihkan saja, dibersihkan selesai, dapat pahala. Tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong sama benar-benar tawadhu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang sulit kebayang di benak kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sikap para salaf sampai dibegitukan beliau. Lakukan saja tanpa beliau protes, beliau kerjakan. Nah, belum lagi kalau Kita melihat apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana kata Rasulullah, kata Anas bin Malik, saya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba dalam keadaan beliau membawa selendang, membawa apa? Selendang di lehernya. Tiba-tiba dia dihadang oleh apa? Seorang Arab Badui yang enggak sopan. Sambil dia bertanya sambil apa? Dibeginikannya selendang Rasul sampai apa? Dicekek apa? Lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah sama sekali. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, tidak mengatakan kamu enggak tahu siapa saya. Naam. Yang itu mungkin kalau terjadi sekali lagi pada kita semuanya, alangkah beratnya untuk meniru apa yang dilakukan oleh para salaf tersebut. Ikhwan akhidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, namanya la yahkiruhu. Jangan seseorang merendahkan, meremehkan saudaranya. Baik dari sisi kepintaran, dari sisi kecerdasan, dari sisi kerajinan. Nah, dari semua sisi, ikhwan afidin rahimani wa rahimakumullah, jangan dia merendahkan saudaranya. Mencakup pada hatinya saja atau dengan lisannya atau jawarihnya, ikhwan afidin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang sangat berat, ikhwan afidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, at-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini, wa asyara ila sadrihi thalatha marrat, dan beliau mengisyaratkan ke dadanya tiga kali. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, bihasbi mri'in minasyar, cukuplah seorang itu dikatakan jelek, an yahkira akhahul muslim, ketika dia merendahkan naam saudaranya se-muslim. Dianggap dia orang yang jelek. Naam. Dia menjadi orang yang suka mencela, syatem. Naam. Meremehkan saudara-saudaranya. Bahkan apa semata-mata dia di dalam hatinya merasa lebih tinggi daripada saudaranya. Itu sudah dianggap merendahkan saudara-saudaranya. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, hatta lau i'taqada fi qalbihi anna hadzal muslim hakir, sampai dia cuma meyakini dalam hatinya ini orang muslim lebih rendah, maka fa inna hadza yakfihi minasyarr wal iyad billah, maka ini cukup untuk menandai seseorang itu jelek ketika dia merasa lebih tinggi daripada saudara-saudaranya, meremehkan saudara-saudaranya, apalagi kalau sudah keluar peremehan ini pada lisannya. Kamu enggak ada apa-apanya. Kamu bukan orang yang dikenal. Kamu jangan banyak bicara. Kamu bukan orang yang begini dan begitu. Maka itu peremehan yang muncul dari lisannya. La yahkiruhu. Seorang muslim itu tidak meremehkan, tidak merendahkan saudara-saudaranya. Kullul muslimi alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Naam. Darahnya, kemudian hartanya, dan juga kehormatannya. Sudah berlalu penjelasan tentang masalah ini. Ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, di antara faedah yang lainnya dari hadis ini. 6. Selain faedah yang telah berlalu. Adalah anna hadad din al-islamiyya akmalul adyan fil mu'amalah. Bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna dalam muamalah. Bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna dalam hal muamalah. Nah, pada poin-poin yang sebelumnya, itu sudah sering kita sampaikan, itu semuanya menunjukkan apa? Mahasinul Islam. Keindahan Islam. Dalam hal muamalah, jangan saling hasad. Kemudian, jangan apa? Saling najis. Jangan apa? Saling membenci. Jangan saling memunggungi. Jangan apa? Membeli di atas pembelian saudaranya. Menjual di atas penjualan saudaranya. Kemudian, jangan menzoliminya. Jangan menelantarkan dia. Jangan merendahkan dia. Ini semuanya akhlak-akhlak Islam yang yang luar biasa yang tidak tergambar di agama-agama yang lain. Nah, begitu juga tadi. Seorang muslim itu samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Gampang, mudah, baik ketika dia berjualan ataupun ketika dia membeli, enggak sulit berurusan dengan dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Haitsu naha an hadhil akhlaqil lati tujibul iftiraq. Yang menunjukkan agama Islam adalah agama yang paling sempurna dalam hal muamalah, di mana Islam melarang dari akhlak-akhlak yang tercela di atas dalam hadis tersebut yang menyebabkan perpecahan, yang akan menyebabkan perselisihan. Oh, saling menzalimi akan menyebabkan perselisihan, saling ataupun tidak menolong, tidak membantu akan menyebabkan kebencian, merendahkan juga demikian menyebabkan perpecahan, najis, hasad, tabawud dan seterusnya dari akhlak-akhlak tersebut semuanya akan menyebabkan al-iftirab. Nah, ini dicegah di dalam Islam. Islam menghendaki kaum muslimin bersatu, jangan berpecah. Ini khana hadin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun faedah-faedah yang lainnya insyaallah kita cukupkan dengan apa yang telah ada. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi wa bihamdika.